Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dalam Bulughul Maram. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa'an Abdullah Ibni Abi Bakar radhiyallahu an anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr Ibn Hazm ala yamassal Qur'an ila tahir rahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wahuwa ma'lul. Kata Ibn Hajar rahimahullah, kata Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dari Abdullah Ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna fil kitab dalam surat alladhi kataba Rasulullah yang ditulis Rasul sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. Untuk Amr ibn Hazm radhiyallahu anhuma alaimasal Quran illa tahir. Ya, tidak ada yang memegang Quran kecuali seorang yang tahir. Rawahu Malik, riwayat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mursalan. Apa mursal? Ma huwal mursal? Apa itu mursal? Yang bisa aja, Umar. Ya, ma'rafahu tabi'i ila Rasulullah sallam biduni dikri wasitah. Seorang tabi'i memarkupkan kepada Rasul tanpa menyebutkan wasitah. Wasallahu An-Nasa'i, tapi An-Nasa'i meriwayatkan dengan mursal dengan usul wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Tetapi kata Al-Hafidz Hajar rahimahullah wa huwa ma'lul. Ma'lul iya atau mu'allal atau mu'al. Apa itu hadis ma'lul? Hadis mu'allal? Muhammad. Illah kisman. Illah qadihah, ghair qadihah. Iya. Illah yang qadihah, yang zahiruhu sihah tetapi ada badannya illah qadihah. Ini minimalnya. Minimal kita baca mushalah, minimal ini. Kita mengerti istilah-istilah dalam kitab. Ya, jangan sampai rawahu Malik mursalan, mursal bisa dilepas. Kalau baca kamus, mursal ini dilepas. Atau diutus. Repot. Minimalnya baca kitab bisa tahu istilah-istilah. Baca hadis tahu istilah hadis. Itu minimalnya. Wahuwa ma'lul, jangan diartikan ya. Khana rahiman rahimakumullah, Abdullah Ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia. Iya, Abdullah Ibnu Abi Bakar. Ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Masmu? Siapa namanya? Rangga? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Siapa? Siapa namanya Abu Bakar? Sami. Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa namanya Abu Quhafah? Siapa namanya Abu Quhafah? Ibrahim. Utsman. Iya, Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Sehingga Abdullah bin Abi Bakar yakni Abdullah ibni Abdullah ibni Utsman. Ketiga-tiganya sahabat. Abdullah sahabat. Iya. Abu Bakar jadi Abdullahnya kedua, Abdullah bin Utsman sahabat, kakeknya Utsman Abu Quhafah juga sahabat. Kulluhum sahabiyun. Ibu beliau Qutailah, Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Faraqaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fil jahiliyah, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah berpisah dengannya di masa jahiliyah. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma memiliki syaqiqah, ukhtu syaqiqah. Kita meraja asyaqiqah, apa makna syaqiqah? Sup, ingat. Dalam faraidah sekandung, syaqiq itu saudara seayah seibu. Ukhtu syaqiqah ini saudari seayah seibu dengan beliau adalah Asma. Asma bintu Abi Bakar itu yang seayah seibu dengan beliau. Yang seayah dengan seibu dengan Abdullah bin Abi Bakar adalah Asma bintu Abi Bakar. Apa lakabnya? Apa lakab Asma bintu Abi Bakar? Biyu. Apa lakabnya? Ingat Abdul Aziz. Zatu Anitaqain. Ketika membawa bekal untuk hijrahnya Rasul dan Abu Bakar, lupa. Iya. Membawa tali, maka beliau pun melepas. Sabuk beliau yang beliau ikat bajunya untuk mengikat bekal Rasul dan Abu Bakar. Zatun taqain. Kemudian beliau punya saudara seayah banyak. Yang pertama Abdurrahman bin Abi Bakar dan Aisyah. Jadi siapa? Abdul bin Abi Bakar dengan Asmi bin Abi Bakar itu saya seibu. Berikutnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar dan Aisyah bintu Abi Bakar. Ini seayah. Ibu keduanya siapa? Siapa ibunya Aisyah? Sif. Siapa ibunya? Di Ummu Rumat. Ummu Rumat. Beliau juga punya saudara laki-laki yang masyhur juga Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar saudara seayah ibu dari Muhammad yani Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ya, yang dulunya adalah istri dari Ja'far bin Abi Muttalib. Asma bintu Umais. Di antara saudari beliau adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Abi Bakar. Dari istri beliau yang lainnya, ayahnya, saya ulangi, ibu dari Ummu Kulthum adalah Habibah. Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah. Ini Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Abdullah ibni Utsman radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang sangat bakti kepada ayahnya. Jadi antara bukti bagaimana bakti beliau radhiyallahu anhu adalah kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Di dalam Sahih Bukhari saya catat di sini, ketika menceritakan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana kesolehan, kebaikan, bakti dan kecerdasan, pengorbanan beliau radhiyallahu anhuma. Disebutkan riwayat tersebut dalam Sahih Bukhari. Thumma lahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar bighar bi Jabal Thur. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendatangi gua di Bukit Thur. Fakamana fihi salasa layal. Kata beliau dalam riwayat tersebut sebutkan, maka keduanya pun bersembunyi di goa di Bukit Thur selama 3 malam. Qala yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakar. Dan yang bermalam menjaga, mengurusi, membawa berita, informasi kepada keduanya adalah ibnu Al-Bar, anak yang berbakti kepada ayahnya, kepada Abu Bakar, dan berkorban untuk Islam dan kaum muslimin dan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abi Bakar. Disebutkan bagaimana keadaan dia, beliau radhiyallahu an, wa huwa gulamun syab saqifun laqinun fayudliju minindahuma bisahar. Beliau adalah seorang yang masih muda belia, namun saqib yani al-hadiq al-fatin, yang cerdas, cerdik. Laqinun yani as-sari'ul fahm, yang cepat paham, peka, paham. Qala fayudliju min indihima bisahar. Jadi keluar dari tempat keduanya, dari gua tadi, di waktu sahur. Fayusbihu ma Quraisyin bimakkah kabaitin. Ini diantara bukti kecerdasan beliau. Saqifun, laqinun. Cerdas, cepat paham. Beliau di pagi hari sudah dari Mekah. Kabaitin. Yani seperti orang yang tidur malam di Mekah. Orang-orang Mekah tidak menyadari. Beliau seorang yang kalau malam, tengah malam datang ke Abu Bakar dan Rasul dan Abu Bakar, sebelum datang waktu subuh sudah balik lagi ke Mekah. Seperti seakan-akan seorang yang tinggal bersama mereka, bermalam bersama mereka di Mekah. Fala sami'a amran yaktadanihi bihi ila wa'ah. Di Mekah pasang telinga. Beliau adalah ainun wa udhunun. Ainu Rasulullah wa udhun Rasulullah. Jadi beliau menjadi pendengar, yang mendengarkan berita-berita yang terjadi di Mekah sampai kepada Rasulullah. Tidak mendengar satu perkara, rencana-rencana Quraisy untuk membuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wa'ah. Kecuali beliau pun memahaminya, menghafalnya, hatta yatiya bihima, Yufiru dhalik. Hingga kedua beliau pun di malam hari datang kepada Rasulullah dan Abu Bakar menyampaikan apa yang beliau dengar di pagi hari, siang hari, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Hina yahtadi tutullah. Ini Abdullah bin Abu Bakar. Pagi hari bersama Quraisy, tengah malam berangkat lagi ke goa. Ya, menyampaikan apa yang terjadi di Mekah, rencana-rencana orang-orang Mekah, orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dan itu pengorbanan. Segala risiko, pengorbanan ya beliau hadapi, bakti beliau kepada ayahnya. Lebih dari itu, pengorbanan beliau kepada Islam dan pengorbanan beliau untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Di antara yang menunjukkan baktinya beliau kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab tarikh, beliau punya istri Atikah, Atikah bintu Zaid, saudari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam satu tarikh, yang namanya tarikh, di antara yang kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, banyak perkara yang tidak bersanad, realisasi adalah tarikh. Ya, namun bukan hal yang jauh bagi beliau radhiyallahu an, yang tadi kita baca bagaimana pengorbanan beliau kepada, ya, pengorbanan beliau menjaga Rasulullah dan para dan abinya. Tidak jauh kisah ini, memang itu adalah sifat beliau, yaitu ketika punya istri dan ternyata istrinya menyibukkan beliau radhiyallahu an. Karena cintanya menyibukkan beliau radhiyallahu an, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyuruhnya untuk menalak istrinya. Karena syagharathu, menyibukkan dia. Itu pun menjadi manqabah. Kalau kita baca tulisan-tulisan terkait dengan beliau, ini menjadi manqabah. Yang pertama disebutkan, ini menunjukkan bagaimana cepatnya beliau menerima nasihat, anjuran ayahnya. Walaupun istri dicinta, karena dianggap dinilai ayahnya menyibukkan dia dari hak kebaikan, maka sudah lepas. Yang kedua, juga menunjukkan kebaikan beliau dari sisi i'tirafuhu bil khata. Ya, beliau ngaku salah. Karena beliau merasa memang istrinya tersebut menyibukkan dia. Ya, sehingga ketika ayahnya menganjurkan, menyuruh untuk menalaknya, akhirnya nalak. Akhirnya, ya, beliau pun menalak istrinya, yakni Atikah, Atikah bintu Zaid, ya, radhiyallahu anhu. Namun di satu waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar ya kesedihan putranya. Iya, dalam satu bait syair ada membaca dalam literatur mungkin terkait beliau. Intinya menunjukkan kesedihan ya berpisah dengan istri yang baik. Mendengar ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pun memerintahkan putranya untuk kembali rujuk dengan istrinya. Sampai meninggal dunia, ya, beliau radhiyallahu an itu tetap bersama Atikah bintu Zaid, saudari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Qul rahimakumullah. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu an meninggal dunia karena sebab disebutkan panah. Iya, ketika pengepungan Taif bersama Rasulullah SAW terkena panah, akhirnya beliau pun terluka lama dan meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Disebutkan bahwasanya yang turun ke kuburan beliau ketika menguburkan jenazah beliau, iya, saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ini Abdullah bin Abi Bakar. Kata beliau, An Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma ana fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallam li Amr bin Hazm. Amr bin Hazm, sahabat yang mulia, iya, disebutkan kunyah beliau Abu Dhahhak, Abu Dhahhak, dan beliau juga termasuk yang ikut perang Khandaq bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ketemu beliau adalah diutus oleh Rasul dalam masa muda ke Najran. Dan ini tulisan surat beliau yang masyhur yang beredar adalah kitab beliau kepada ahli Najran. Di antara isi kitab tersebut adalah Allah yang masal Quran illa tahir. Khon rahiman rahimakumullah. Hadis ini termasuk hadis yang kita tahu sebagian ulama iya mentaifkannya, sebagian mensahihkannya. Di antara yang mentaifkan adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah. Beliau menyatakan hadis ini ma'lul. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, sebagian ulama kita menyatakan hadis sahih. Sebagian yang menyatakan hadis ma'lul keliru. Mereka mengira di dalam sanad ini ada seorang bernama Sulaiman bin Daud al-Yamami. Sehingga mereka dhaifkan, mereka katakan ma'lul, ada ilatnya, karena ada seorang perawi namanya Sulaiman bin Daud. Dan mereka kira itu Sulaiman bin Daud al-Yamami. Sulaiman bin Daud al-Yamami dhaif. Namun ditegaskan sebagian ulama yang lain, di antaranya di sini sanadnya rahimahullah taala, kata beliau wa wahima fi dzalik. Ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang menyatakan hadis ini ma'lul ini keliru. Fa innahu dhanna annahu Sulaiman bin Daud al-Yamani al-Yamami. Wa laysa kadzalik. Karena beliau mengira dalam sanad hadis ini adalah Sulaiman bin Daud al-Yamami. Nah itu tidak benar. Bal huwa Sulaiman bin Daud al-Khawlani. Yang benar adalah Sulaiman bin Daud al-Khawlani wa huwa thiqah. Nah, sehingga ikhwan rahiman rahimakumullah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab-kitab beliau mensahihkan hadis ini. Sehingga kesimpulannya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menguatkan hadis ini. Ya, dalam kitab-kitab beliau sahih, dalam kitab beliau Irwal Ghadil. Yang berikutnya dinukil oleh Syaikhul Basam rahimahullahu taala dalam Tadhil Ahkam beberapa ucapan ulama yang bahkan mensahihkan surat ini Abil Mahzum ini semata-mata karena kemasyhurannya, karena masyhur ya di kalangan sahabat dan tabi'in akan ini. Disebutkan di sini antara oleh Sanani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kitab Amr bin Hazm talaqahu an-nas bil qabul, telah diterima oleh manusia dengan penuh penerimaan. Qala Ibn Bibar rahimahullah ta'ala, innahu ashbah al-mutawatir. Ini mirip dengan hadis mutawatir. Litalaqin nas lahu bil qabul, karena manusia menerimanya. Wa qala Yaqub bin Sufyan, berkata Yaqub bin Sufyan, la a'lamu kitaban ashah min hadzal kitab. Aku tidak tahu ada kitab yang lebih sahih daripada kitab ini. Fa inna ashhab Rasulillah sallam wa tabi'in yarji'una ilaih. Karena para sahabat Rasulullah dan para tabi'in merujuk kepada kitab Amr bin Hazm ini, wa yad'una ra'yahum, mereka meninggalkan ra'yu mereka, pendapat mereka, dan merujuk kembali kepada kitab Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Qala wa qala al-Hakim rahimahullahu ta'ala, qad syahida Umar bin Abdul Aziz wa Imam Asrihi Az-Zuhri bi sihhati hadzal kitab. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dan imam di zaman beliau Az-Zuhri telah mempersaksikan kesahihan kitab ini, kitab Amr bin Hazm. Sehingga kesimpulannya dua. Dari sisi sanad sebagian ulama kita diantaranya Al-Imam Al-Albani mensahihkannya. Yang kedua, dari sisi kemasyhurannya, telah diterima kitabnya oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan dipastikan kesahihannya oleh Umar bin Abdul Aziz dan Az-Zuhri di zaman beliau. Sehingga kitab ini sahih, dan di antara isinya adalah Allah yamassal Qur'an illa tahir. Masalahnya, apa yang dimaksud dengan tahir dalam hadis ini? Tidak ada yang menyentuh Qur'an kecuali tahir. Ini masalahnya, fikihnya. Disebutkan ada sabda Al-Basam rahimahullahu ta'ala, kata tahir itu muhtamil, punya beberapa kemungkinan. Di antara mana? Tahir yakni muslim, mukmin, yakni suci akidahnya. Yakni muslim, mukmin. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, subhanallah innal mu'min la yanjus. La yamassul Qur'an illa tahir, bisa bermakna illa mukmin. Tidak ada yang menyentuh Qur'an kecuali seorang yang muslim, mukmin. Yang kedua, di antara mana tahir bisa juga bermakna illa tahir, yakni kata rahimahullahu ta'ala, at-tahir minan najasah. Tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali tahir, yakni yang suci tangannya dari najis. Tahir minan najasah. Tahir minan najasah. Yang ketiga, di antara makna alaimasal Quran illa tahir, apa makna tahir juga bisa bermakna, mungkin bermakna illa tahir, yakni illa tahir minal janabah, kecuali seorang yang suci dari junub. Ini makna ketiga. Makna yang keempat, la alaimasal Quran illa tahir, alaimasal Quran illa tahir, tahir yakni al mutawaddi, yang dalam keadaan sudah berwudu. Ya, sehingga tidak boleh menyentuh Quran kalau tidak berwudu. Ini empat kemungkinan. Sehingga dari sini khilaflah para ulama kita, apa hukumnya menyentuh Quran tanpa berwudu. Karena memang yang pertama, mereka khilaf masalah kesahihan hadisnya, dan kalau sahih juga maknanya banyak. Amin. Rahimakumullah. Saya seperti ingin bacakan, tapi inti saya sebut sarikan aja ucapan Syaikh Abdul Basam rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan intinya, kata rahimahullahu ta'ala, wahada la tu'til masalah dari dan qati'an ala tahrim masih musaf. Dilmu hadith. Kata rahimahullahu ta'ala, ini, kata beliau, tidaklah memberikan kepada masalah yang kita bahas ini dalil yang memutuskan haramnya memegang mushaf bagi seorang hadas. Lianna syak fisihatihi mawjud, karena keraguan pada kesehatannya masih ada. Qala walakin al-ihtiyatu, walakin ahli ihtiyat wal aula huwa dzak. Tetapi kata Abdul Rahimahullah ta'ala, tetapi untuk kehati-hatian dan yang lebih utama, yang lebih aula, ya, kita jangan megang Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Untuk menyatakan haram, beliau katakan di sini tidak bisa dikatakan sebagai dalil untuk mengharamkannya. Tetapi yang aula, yang ahwat, yang lebih hati-hati dan lebih utama, ya, hendaknya berwudu ketika memegang Quran. Jangan memegang Quran dalam keadaan tidak berwudu. Di dalam Syarah Mumti', Syaikhul Muslimin rahimahullah ta'ala awalnya berpendapat dengan pendapat Al-Zahiri. Beliau cenderung dengan pendapat sebagian ulama kita seperti Syekh Albani yang menyatakan tidak mengapa. Iya, orang yang tidak berwudu megang Quran. Tidak masalah. Karena ya tahir itu bermakna illa mukmin. Namun kemudian beliau rujuk dalam kitabnya Syarah Mumti, kata beliau rahimahullah, kemudian aku telah lagi ya, dan setelah itu aku berpendapat bahwasanya hendaknya jangan megang Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Karena illa tahir di sini beliau cenderung akhirnya menguatkan illa al-mutawaddi. Illa tahir kecuali dalam keadaan tidak hadas. Ya, sehingga ikhwan rahimahullah, intinya saya cenderung dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Basam rahimahullah, ikhtiyatan. Untuk hati-hati lebih utama, apalagi sebagian ulama kita menyatakan tidak boleh, bahkan jumhur ulama menyatakan tidak boleh, maka jangan megang Quran kalau dalam keadaan tidak berwudu. Wudu dulu. Nah, itu lebih hati-hati, lebih utama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.